Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله para tulabul ilmi para jamaah salat maghrib Masjid Ibnu Abbas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan khususnya kepada para tulabul ilm, marhaban ya tulab ya tulabul ilm, selamat datang wahai para penuntut ilmu, selamat datang di Masjid Ibnu Abbas yang insya Allah di masjid ini antum-antum semua insya Allah dengan izin Allah dari izin dari Allah Subhanahu Wa Taala akan berusaha untuk tafaqquh fiddin, menuntut ilmu agama. Demikian juga saya yang berdiri atau demikian juga ana yang duduk di hadapan antum ini juga berusaha untuk muzakarah, yaitu mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat taufik sehingga dengan taufiknya kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka at-tafaqquh fid-din sebagaimana di dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid-din, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan maka Allah fahamkan padanya agama. Sehingga ikhwani wa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan adanya nikmat yang besar ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian adanya tempat untuk menuntut ilmu, adanya pengajar, para pengajar-pengajar, asatidzah kita yang insyaallah berusaha untuk menemani antum mempelajari ilmu agama di suatu zaman di mana di zaman tersebut banyak atau kebanyakan dari manusia sudah mulai menjauh dari nilai-nilai agama, mulai menjauh dari berpegang teguh di atas agama. Namun berdasarkan sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap ada di antara umat beliau yang senantiasa istiqomah di atas agama, istiqomah di atas al-haq, istiqomah mempelajari ilmu agama hingga datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga antum-antum yang hadir di sini semuanya termasuk orang-orang yang berusaha istiqomah di atas agama, mempertahankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang termasuk al-jihad. Namun al-jihad bisinan. Ya, berjihad dengan thalabul ilmi. Karena jihad ada dua, al-jihad bisayf wal jihad bisinan. Berjihad dengan pedang dan berjihad dengan pena atau menuntut ilmu agama. Wa hadza afdhalul jihad, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sebaik-baik jihad pada zaman ini adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, yang dengan menuntut ilmu agama di zaman yang rusak seperti ini di mana merebaknya kebodohan, berkurangnya ilmu agama, seorang dengan menuntut ilmu agama bisa menghadapi berbagai macam syubhat-syubhat, bisa memberikan sedikit bantahan-bantahan ilmiah kepada orang-orang yang berusaha memberikan kerancuan-kerancuan di dalam beragama. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang sahih di mana yang dikeluarkan oleh yang jelas riwayat yang sahih di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah, dan di antara tanda-tanda hari kiamat, ayyakilal ilm, dengan sedikitnya ilmu agama, wa yuthabbitul jahl, merebaknya kebodohan. Sehingga di zaman sekarang ini sangatlah sesuai apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda hari kiamat, sedikitnya ilmu agama dan merebaknya kebodohan. Sehingga di sini sangat penting bagi kita untuk semangat untuk menuntut ilmu agama. Semangat untuk bersabar di dalam menuntut ilmu agama. Antum-antum semua masya Allah datang dari berbagai macam penjuru negeri, datang dari berbagai macam penjuru daerah di negara kita Indonesia ini, untuk memiliki niat yang mulia yaitu thalabul ilmi. Sehingga niat yang paling utama adalah dia berusaha mengikhlaskan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma mimma yubdahu bihi wajah Allah, la yata'allamuhu illa mimma illa yata'allamuhu illa li yusiba bihi aradun minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut suatu ilmu yang seharusnya dia peruntukkan untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, la yata'allamuhu illa li yusiba bihi aradun minad dunya, kemudian dia mencarinya hanya karena ingin mendapatkan bagian dari dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan ya harumnya surga nanti di hari kiamat. Naudzubillah. Sehingga dari hadis ini merupakan hasungan ataupun anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita menuntut ilmu mengikhlaskan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada afdhul jihad, dan sebaik-baik jihad. Kemudian yang berkaitan dengan pembahasan kita yaitu kitab tentang tiga landasan pokok atau kitab Usulus Salasa yang akan kita bahas sebentar lagi. Kita akan berikan sedikit mukadimah bahwasanya di antara disusunnya kitab ini oleh penulis adalah sebuah hadis yang panjang dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, yang mungkin dari antum-antum sudah menghafalnya atau mungkin sudah sering mendengarnya. Karena itu dia tidaklah salah kita ulang lagi. Dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, di mana beliau menceritakan tentang perjalanan manusia di alam kuburnya. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan, ini dasar mengapa kita pentingnya membahas tiga landasan utama di dalam agama, yaitu mengenal siapa Rabbmu, mengenal apa agamamu, dan mengenal siapa nabimu, adalah berdasarkan hadis ini. Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami suatu hari pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah seseorang dari sahabat Ansar. Fantahaina ilal qabri. Kemudian kami tiba di kuburan tersebut. Qala, kemudian Al-Bara berkata, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu wa kana ala ru'usina tayra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami juga duduk di sekitar beliau, seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Jadi beliau memberikan nasihat, semuanya atau para sahabat terdiam dengan penuh hikmat. Qala fa'ajala yang duru ila sama wa yarfa'u basarah. Kemudian beliau mulai melihat ke langit dan mengangkat pandangannya. Thumma yang duru ilal ardi. Kemudian beliau melihat ke bumi. Wa yang kutu fil ardi wa yuhadditsu nafsahu. Kemudian beliau menulis garis-garis di tanah dan beliau berkata pada dirinya, "A'udzu billahi min adzabil qabr." Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Miroron berkali-kali. Subhanallah. Berarti ini di antara tanda-tanda nubuah kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diperlihatkan langsung tentang siksa kubur. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa, "A'udzu billahi min adzabil qabr." Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Tsumma qala. Kemudian beliau menceritakan, "Innar rajula idza kana fi kibalin minal akhirah wa kita'in minad dunya." Sesungguhnya apabila seseorang itu berada di antara pintu gerbang akhirat ataupun dan perpisahan dari alam dunia, berarti dia berada di antara sakaratul maut atau malakul maut. Kemudian malakul maut yaitu malaikat maut, dan ini merupakan penamaan yang benar menurut akidah ahlus sunnah wal jamaah. Malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut, bukan Israfil, apa? Bukan Israel. Namun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan malakul maut. Atahu malakul maut fajalasa inda ra'sih. Kemudian dia duduk di samping kepalanya. In kana musliman qala. Apabila mayatnya atau jenazahnya seorang muslim, maka dia akan berkata, "Ukhruji ayyuhat ayyatuhan nafsut thayyibah ila maghfiratin min Allah ridwan." Keluarlah engkau wahai nyawa atau wahai ruh yang baik kepada ampunan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa takhruju nafsuh tasilu kama tasilul qatrah fis saqa. Kemudian keluarlah ruhnya tersebut dari jasadnya seperti mengalirnya air dari kendi atau dari air ceret, yaitu keluar dengan mudah. Subhanallah. Fa ya'khudhuha wa tanzilu malaikatu minas sama bidul wujuhi ka'anna wujuhum asy-syamsu. Kemudian datang malaikat berikutnya mengambilnya. Kemudian direbut lagi oleh para malaikat-malaikat langit yang memiliki wajah-wajah yang putih bersinar, seakan-akan wajah mereka adalah sinar mentari. Ma'hum akfan min akfanil jannah. Dan mereka membawa kafan dari kain kafan-kafan surga, wahunut min hunutul jannah, dan benang-benang atau bejana-bejana dari surga. Kita lihat artinya sebentar. Nah, hunut yaitu wangian dari wangian-wangian surga. Wa hunut min hunutil jannah. Kemudian beliau melanjutkan, fa yajlisuna minhu muddal basar. Kemudian para malaikat itu duduk ya di sampingnya, muddal basar, sejauh mata memandang. Ini adalah pemandangan ketika orang berada pada sakaratul maut. Fa idza akhadaha. Dari sini berarti keyakinan ahlus sunnah wal jamaah adalah saat sakaratul maut adalah saat di mana tidak ada yang bisa menggambarkan kecuali hanya orang yang mengalami sakaratul maut. Karena di sini malaikat duduk mudal basar, sejauh mata memandang. Jadi sejauh mata memandang banyak sekali malaikat yang duduk. Dalam keadaan ketika orang yang akan meninggal tidak kelihatan, malaikat tidak terlihat. Sehingga ini adalah di antara perkara gaib yang harus diimani oleh seorang muslim. Fa idza akhadaha qamu ilaihi falam yatrukuha fi yadi tarfad ainin. Apabila malaikat satu sudah mengambilnya, maka malaikat berikutnya mengambilnya. Terus maka tidak ada yang meninggalkannya nyawa atau ruh tersebut tarfad ain walaupun sekejap. Kemudian dibawa ke langit. Fadzalika qaulullah ta'ala. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 61. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun. hingga ketika datang kematian pada salah seorang di antara kalian, maka rasul-rasul kami, yaitu utusan-utusan kami, yaitu maksudnya adalah para malaikat, mewafatkan wahum la yufaritun, dan mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita berhenti sampai di sini. Kita sejenak kita merenungi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan orang yang meninggal dunia. Di mana seorang yang muslim yang istiqomah di atas agamanya, maka para malaikat memberikan penghormatan yang begitu indah. Membawa kain kafan dan wewangian di antara wewangian-wewangian surga. Sehingga ketika seorang di dunia mengalami suatu penyakit yang dia derita, baik itu penyakit yang sudah kronis ataupun kesusahan demi kesusahan, ataupun meninggal dunia dalam keadaan tenggelam misalnya, ini merupakan kurubat min kurubat di dunia, prahara, kengerian di antara kengerian-kengerian musibah-musibah dunia. Namun ketika sudah meninggal dunia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya, memberikan maghfirahnya, memberikan kegembiraan demi kegembiraan, dimulai dari penyambutan yang baik dari para malaikat. Subhanallah. Kemudian beliau melanjutkan, wa takhruju minhum mithla athyabihim miskin wujidat 'alal ardi, keluarlah ruh tersebut dari jasadnya seperti wangian misik yang paling harum, ala wajhil ard, wujidat 'alal ardi, yang ada di muka bumi ini, fayas'adu nabih fala yamurru nabih 'ala jundin minal malaikati fi ma bainas sama'i wal ardi illa qalu ma hadzal rihu thayyib. Kemudian malaikat naik membawa ruh tersebut, maka tidaklah melintasi satu malaikat di antara malaikat-malaikat langit dan bumi kecuali mereka berkata, siapa ruh yang baik ini? Siapa arwah yang baik ini? Qala fayakulun. Kemudian Rasul melanjutkan, fayakulun, kemudian para malaikat menjawab, hadza fulan bi ahsani asma'ih, ini adalah fulan dengan sebaik-baik namanya. Watuf tahula abwaabus sama, kemudian pintu-pintu langit dibuka. Fa idzan tahubihi ila sama qalu ma hadhihi rihi thayyibah. Ketika sudah tiba di langit, mereka bertanya, siapa ruh yang baik ini? Fa yaqulun huwa fulan bin fulan, maka dia adalah fulan bin fulan. Hatta yuntahabi ila sama'is sabi'ah, hingga sampai kepada langit ketujuh. Qala fayaqulu uktubu kitabahu fil 'illiyyin. Kemudian ada yang berkata, tulislah catatan amalannya di 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyun, kitabum markum yashhaduhul muqarrabun. Dan apakah kalian tahu apakah itu 'illiyyun? Yaitu catatan yang sudah tertulis, yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arji'uhu ilal ardi, kemudian kembalikanlah catatan tersebut ke bumi. Fa inni wa'adtuhum, karena sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan janji kepada mereka. Minha khalaqtuhum, dari tanahlah aku menciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan di dalam tanah itulah aku akan kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan darinya lah aku akan mengeluarkan mereka pada kali yang lain. Qala fatakhruju ruhu fi jasadih, kemudian keluarlah ruhnya dari jasadnya. Qala fatarju ruhu fi jasadih, kemudian ruhnya kembali kepada jasadnya. Yaitu di mana ini? Kembali ke jasadnya di mana dia dimakamkan. Yaitu di tempat dia dimakamkan. Wa yub'atsu ilaihi malakani syadidani. Nah, di sini pembahasan kita. Kemudian diutuskan kepadanya malakani syadidani al-intihar. Didatangi oleh dua malaikat yang sangat keras dan sangat tegas. Fayantahironi wa yujlisani. Keduanya menghardik dan mendudukkannya. Fayakulani lahu. Kemudian keduanya berkata, pertanyaannya, ini malaikat dua ini, malaikatnya namanya siapa? Sudah belajar ini sejak TPA? Hah? Iya. Malaikat Munkar wa Nakir. Nah, warnanya apa? Dalam sebuah riwayat disebutkan warnanya. Mungkin ada yang sudah belajar mungkin dari berapa daerah, di daerah antum. Warnanya apa, Mas? Hah? Iya, warnanya apa? Kurang tepat, dikit lagi. Nah, ya biru kehitam-hitaman. Azrokoni aswadani. Sehingga warnanya apa ini? Biru plus hitam sama dengan, ya, dongker atau ungu. Ya, apa namanya? Biru kegelap-gelapan ya. Azrokoni aswadani. Azrok, biru aswad tapi dia hitam. Nah. Baik, kita lanjutkan. Fayaqulanillahu man rabbuk. Kemudian dia berkata dengan menghardik, siapa Rabbmu? Qala fayaqulu rabbi Allah, maka dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekeras apapun hardikan malaikat ketika bertanya kepadanya, namun ketika dia jujur, ketika dia jujur di dalam keimanannya, dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Ya. Berarti dia jujur bahwasanya yang biasa dia sembah ketika di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hawa nafsu, bukan jabatan, bukan benda-benda mati yang dikeramatkan. Bukan kuburan-kuburan orang soleh, bukan wanita, bukan malaikat, bukan nabi, bukan keris, bukan cincin, batu akik, bukan jimat-jimat. Iya, sehingga di sini tauhid dia benar-benar teruji. Teruji apa yang biasa kamu sembah ketika dahulu di dunia, akan terlahir ucapan yang tulus dari amalannya. Maka di dalam riwayat yang lain dikatakan, akan disebutkan nanti di akhir hadis, wa amal murtab awil munafik. Adapun orang-orang kafir sudah jelaskan di hadis ini nanti di akhirnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa amal murtab, adapun orang yang ragu-ragu di dalam agamanya, dia hanya mengikuti agama ikut-ikutan saja. Wa amal murtab, dia muslim tapi murtab. Keraguan, ada keraguan di dalam akidahnya karena tidak belajar, karena tidak tafaqquh fiddin, karena tidak mempelajari ilmu agama dengan serius, dia ada keraguan. Awil munafik, atau orang-orang munafik, maka dia akan mengatakan ha ha la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan, lalu aku ikut juga mengatakannya. Sehingga ikhwani, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini merupakan pelajaran bagi kita semua bahwasanya di dalam beragama hendaklah kita serius mempelajari akidah kita, serius mempelajari agama kita, bukan mempelajari agama kita karena ikut-ikutan. Sehingga di sini orang yang ragu mengatakan sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu, aku mendengar manusia mengatakannya sehingga aku ikut juga mengatakannya tanpa didasari dengan dalil, tanpa didasari dengan hujah-hujah yang jelas dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, fayakulani ma hadzan nabi alladhi bu'itha fikum. Kemudian keduanya berkata, siapakah nabi yang diutus kepada kalian ini? Qala yakulu hadza rasulullah. Kemudian dia menjawab, ini adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu wa ma yudrik. Kemudian malaikat terus mengejar pertanyaannya. Wa ma yudrik. Apa yang kau ketahui tentang beliau? Qala qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku membaca kitab Allah, aku mempelajari agama, kemudian aku beriman dan aku membenarkannya. Subhanallah. Ini yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dan antum-antum di sini termasuk orang-orang yang mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya dan membenarkannya, sehingga antum-antum semua dan kita semua yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang selamat dari siksa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia mengatakan, bertanya atau dia menjawab, qara'tu kitaballah. Dari mana kamu tahu ini adalah Rasulullah? Jadi bukan ikut-ikutan. Dia menjawab, qara'tu, masyaallah, aku membaca kitaballah, fa amantu bih, kemudian aku beriman, wa saddaqtu, dan aku membenarkannya. Fa yunadi munadi minas sama, kemudian ada suara yang menyeru dari langit, sadaq, sungguh telah benar orang ini. Fadzalika qauluhu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Inilah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 27, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan di dunia dan di kehidupan akhirat. Sehingga di sini masuk di dalamnya adalah di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menguatkan orang-orang yang beriman ketika menjawab pertanyaan dua malaikat ini, yaitu di alam kubur. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya kuburan adalah persinggahan pertama. Al-qabru manzilun aw awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan atau persinggahan pertama dari negeri akhirat. Sehingga sangat salah apabila ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya ketika orang sudah mati berarti dia telah bersemayam di peristirahatan yang terakhir. Ini salah, bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah persinggahan pertama. Dia baru babak pertama, masih babak pemanasan. Ya, masih babak pemanasan, belum babak inti, belum babak semifinal, ya, belum babak final lagi. Masya Allah, ini masih babak permulaan. Wa albisuhu minal jannah wa afrishuhu minal jannah, maka berikanlah dia pakaian dari surga, wa afrishuhu minal jannah, dan bentangkanlah baginya permadani dari surga, waruhu manzilahu minal jannah, dan tunjukkanlah bagi dia manzilahu minal jannah, kedudukannya ke afwan, kedudukannya di akhirat atau kedudukannya di dalam surga. Fayal basu minal jannah, kemudian dia menggunakan pakaian dari surga. Wayufrasu minal jannah, kemudian dia memakai, dibentangkan pemarnadi dari surga. Wayuro manzilahu minha, kemudian ditampakkan baginya tempatnya di surga, tempatnya di dalam surga. Wayufsalahu wayufsahu lahu mudda basarih, kemudian dibentangkan baginya, ya, tempat mudda basarih, sejauh mata memandang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa yumatsilu lahu rajulun hasanul wajhi thayyibur rih hasanul thiyab. Kita baca agak cepat ya, karena ini permulaan. Kita insyaallah pada pertemuan besok insyaallah masuk pada inti bahasan kitab. Kemudian ada seorang yang memiliki wajah yang tampan, ya, menjelma di hadapannya, yang memiliki wangian yang baik, hasanul thiyab, yang memiliki baju yang indah. Qala, kemudian dia belum melanjutkan, fayaqulu lahu, kemudian dia berkata kepadanya, abshir bima wa'adallahu minal karamah, berbahagialah kamu dari janji Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan. Hada yaumuka, alladzi kunta tu'ad. Ini adalah hari yang dahulu pernah dijanjikan kepadamu. Qala fa yaqulu man anta yarhamukallah. Kemudian dia berkata, siapakah anda? Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Fa wallahi la wajhukal wajhul ladzi ja'ana bil khair. Man anta? Demi Allah, sungguh wajahmu adalah benar-benar wajah yang datang kepada kami dengan penuh kebaikan. Man anta? Siapakah anda? Fa yaqulu ana amaluka shalih. Aku adalah amalamu yang soleh. Qala fa yaqulu wallahi. Kemudian dia berkata, menjawab, demi Allah, ma alimtu in kunta la harisun ala ta'atillah bati'an an ma'siyatillah fajazakallahu khairan. Demi Allah, sepengetahuanku, sesungguhnya kamu benar-benar dahulunya orang-orang yang bersemangat di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bati'an an ma'siyatillah, dan lambat untuk melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diharapkan, yaitu seorang muslim, apalagi dirinya thalabul ilmi, yaitu antum-antum sekalian, para penuntut ilmu, ya, termasuk saya pribadi juga, yang diharapkan di sini adalah kita senantiasa harison ala ta'atillah, senantiasa bersemangat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan bersemangat untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yang maknanya barang siapa yang melelahkan ruhnya untuk jasadnya, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali hanya kelelahan. Namun barang siapa yang melelahkan jasadnya untuk kenikmatan ruhnya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Au kama qala rahimahullah. Barang siapa berjuang keras, ya, melelahkan jiwanya hanya untuk mengejar kenikmatan badannya, berjuang siang hari, ya, bekerja keras, banting tulang. Cita-citanya apa? Cita-citanya agar bisa membuat rumah, tidur enak, memiliki kendaraan. Maka dia tidak mendapatkan kenikmatan yang abadi. Ya. Dia akan sia-sia. Namun sebaliknya, barang siapa yang berjuang keras, melelahkan fisiknya, seperti antum-antum ini sekarang, lelah fisiknya, datang dari berbagai negeri yang jauh ke Jakarta, lelah fisiknya, di sini harus ngontrak, harus mengikuti pelajaran, lelah. Namun di sini Ibnu Qayyim berikan semangat, barang siapa melelahkan fisiknya untuk kenikmatan ruhnya, jasadnya, afwan, kenikmatan ruhnya, yaitu arwahnya, yaitu dia dalam rangka untuk meraih kenikmatan yang abadi nanti, karena di alam akhirat, yaitu kenikmatan yang merasakan adalah kenikmatan ruh, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Aw kama qala rahimahullah ta'ala. Demikianlah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan sangat benar, berapa banyak orang yang sehari-harinya berjuang untuk mendapatkan kesenangan dunia. Kesenangan dunia yang merasakan itu jasad, bukan ruh. Sedangkan kenikmatan akhirat, ya, yang merasakan dua-duanya. Ruh juga, jasad juga. Namun kenikmatan dunia yang merasakan hanya jasadnya. Berapa banyak orang yang memiliki kenikmatan yang banyak, ya, jasadnya enak, namun ruhnya, pikirannya, hatinya gundah gulana, dikarenakan jauh dari tuntunan agama, dikarenakan memiliki syubhat-syubhat, dikarenakan memiliki keraguan-keraguan di dalam agamanya. Yang dari keraguan-keraguan tersebut, seharusnya apabila dia mendapatkan hidayah, seharusnya mendorong dia untuk menuntut ilmu agama. Jangan berlama-lama dengan kenikmatan dunia yang sementara, namun hendaklah dia berusaha mendapatkan kenikmatan akhirat yang abadi. Ikhwan fillah rahimahni wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Fa jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Fa yaqulu rabbi anqimis sa'ah kay arju ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Subhanallah. Dia berkeinginan untuk memberitahu kepada keluarganya bahwasanya dia termasuk orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu nikmat besar ketika seorang sudah meninggal dunia dan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kebahagiaan yang tiada taranya. Kebahagiaan yang sangat besar yang dirasakan oleh seorang hamba. Sehingga dia langsung meminta, "Wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat dengan segera agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku." Qala Sulaiman Al-A'masy. Berkata Sulaiman Al-A'masy, "Wa haddatsani Abu Shalih an ba'di ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengatakan kepada gua Abu Shalih dari sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala annahu qala yaqullahu na'am." Kemudian dikatakan kepadanya, "Afwan, nam. Tidurlah." Fayanamu ala dzunaumatain. Kemudian dia tidur dengan sangatnya namaha naimun qattun. Dia benar-benar tidur dengan nyenyak hatta tughidahu sa'ah, sehingga hari kiamatlah yang membangkitkannya atau yang membangunkannya. Wa in kana fajran. Baik, ini sudah masuk waktu isya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan setengah dari hadisnya, yaitu in kana fajran, apabila dia jenazahnya orang yang fajir, orang yang banyak melakukan dosa, maka dan seterusnya. Taib. Ilahuna naktafid dari sana. Aku luka uli hada wa astaghfirullah. Namun maaf apabila ada perkataan yang salah. Taib. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa adubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.